Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu beberapa faedah dari ibadah puasa, itu terutama pada bulan Ramadan. Yang ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, faedah-faedah yang sudah kita sebutkan sebetulnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwasannya puasa adalah ibadah yang sangat mulia dan membawa manfaat yang besar bagi diri seorang hamba. Apalagi di sana masih ada faedah-faedah yang lainnya yang akan kita sebutkan dan mungkin tidak kita sebutkan, namun termasuk bagian dari faedah puasa. Yang tentu saja kalau kita mau terus-menerus berpikir, sebetulnya faedah dari ibadah puasa tersebut tidak terbatas. Dan seluruh ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan pun seperti itu, memiliki faedah-faedah yang sangat banyak yang tidak bisa dibatasi dengan jumlah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kata-kata tidak bisa memenuhi hak daripada ibadah-ibadah tersebut. Namun tentu saja kita berusaha untuk menjelaskannya, tidak lain untuk menyemangati diri kita supaya bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya, supaya mendapatkan keutamaan-keutamaan dan faedah-faedah yang disebutkan. Kita sudah menyebutkan 6 faedah dari ibadah puasa dan kita akan masuk kepada faedah yang ke-7, di mana puasa akan menyempitkan tempat berjalannya, tempat beredarnya darah, di mana tempat beredarnya darah, pembuluh darah tersebut, itulah tempat berjalannya syaitan di dalam tubuh seorang manusia. Maka dengan puasa, waswas syaitan akan mereda, akan semakin, yaitu mengecil waswas dari asyaitan. Dan hadis ini juga menunjukkan, yaitu hadis bahwasanya inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, bahwasanya syaitan itu mengalir pada tubuh anak Adam pada tempat aliran darah, pada pembuluh darah, ini menunjukkan sebetulnya ada syaitan yang tidak dibelenggu, yaitu apa? Syaitan korin, yang menjadi pengiring setiap manusia. Dikarenakan hadis ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beritikaf, yang ketika itu beliau menerima tamu yaitu istrinya beliau sendiri yaitu Sofiyah. Kemudian setelah itu beliau ingin mengantar Sofiyah pulang, yang seperti tidak mengapa keluar sebentar untuk suatu keperluan mengantar pulang istrinya. Ya. Kemudian melihat dua orang dari kalangan sahabat yang sempat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjauh dari beliau, ya, dengan cepat mempercepat langkahnya. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat gelagat yang kurang baik. Bisa jadi kedua sahabat tersebut salah faham. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, ya, bukan dengan istrinya, namun dengan orang lain, dengan wanita ajnabiyah, yang sebetulnya jauh dari pikiran para sahabat. Namun Rasulullah SAW ingin menutup celah, sehingga beliau menyusul kedua orang tadi dan kemudian mengatakan ala rislikuma, pelahan, sebentar, inna Sofiyah, sungguhnya ini yang bersamaku adalah Sofiyah, hanya istriku saja, bukan orang lain. Ya, tidak perlu curiga. Ya. Kemudian kedua sahabat itu mengatakan, tidak, wahai Rasulullah. Ya, kami tidak ada pikiran ke sana. Maka beliau mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam ajwaddam. Sungguh syaitan itu mengalir pada tubuh anak Adam, pada tempat mengalirnya darah. Yaitu syaitan yang mana ini? Syaitan qarin, yang jadi pengiring bagi masing-masing manusia. Ini tidak dibelenggu berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini. Maka jangan ada yang merasa bingung, bahwasanya terkadang memang masih muncul was-was dari syaitan, ya. Namun lebih ringan. Kenapa? Karena syaitan-syaitan yang lainnya tidak menjadi korin dari seorang manusia, ya, dibelenggu seluruhnya, dibelenggu seluruhnya. Maka waswas dari syaitan tadi semakin melemah, ya. Dan gejolak syahwat pun melemah. Demikian pula gejolak emosi. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan puasa sebagai wija, sebagai pelindung bagi para bujang, bagi orang-orang yang belum bisa menikah, bagi para pemuda yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Maka dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa tadi adalah wija sebagai pelindung yang kemudian melemahkan, ya, syahwat hawa nafsu yang ada di dalam dadanya. Ya. Kalau misalnya dia tidak berpuasa, akan berkobar-kobar hawa nafsu tadi, yang dikhawatirkan dialampiaskan pada perkara-perkara yang tidak terpuji, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan obat bagi penyakit tersebut, bagi terkobarnya syahwat dalam hati seorang yang belum menikah, yaitu dengan berpuasa. Ya. Supaya melemahkan syahwatnya dan mempersempit jalur darah yang merupakan tempat jalannya syaitan pada tubuh seorang anak Adam. Kemudian faedah yang ke-8, bahwa puasa akan menjadikan seorang muslim berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang mulia dan meninggalkan perkara-perkara rendahan, perkara-perkara yang haram, baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan, ya. dikarenakan seorang muslim tadi ingin menjaga puasanya dari perkara-perkara yang bisa merusak puasa tadi atau mengurangi pahalanya. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa'lam annahu la yatimmu at-taqarrubu ila Allah taala بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأراضهم. Dan ketahuilah bahwasanya tidak akan sempurna suatu takarrub kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan syahwat-syahwat ini, yaitu ketika puasa, syahwat-syahwat yang mubah pada selain keadaan siam, yaitu syahwat tersebut sebenarnya diperbolehkan, dihalalkan, tapi apa? Pada selain keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Tidak akan sempurna hanya dengan meninggalkan syahwat tersebut. Illa ba'da taqarrub ilaihi, kecuali setelah dia meninggalkan atau kecuali setelah dia melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas dirinya dalam setiap keadaan, pada saat puasa ataupun di selain bulan puasa. Min al-kadzib, seperti dusta atau kezaliman atau perbuatan memusuhi atau menzalimi orang lain, baik itu pada darah mereka ataupun pada harta mereka ataupun pada kehormatan mereka. Ini perbuatan yang memang haram pada bulan Ramadan ataukah selain pada bulan Ramadan. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, tidak akan sempurna puasa seseorang hanya dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah tadi, makan, minum, jima, ya. Tidak akan sempurna sampai dia melengkapi dengan apa? Meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya. Meninggalkan perkara yang halal tadi harus ketika bulan puasa. Meninggalkan perkara-perkara yang haram, inilah kesempurnaan daripada puasa tadi. Inilah kesempurnaan daripada puasa tadi, ya. Yang kemudian apabila tidak ditinggalkan perkara-perkara yang haram tersebut, justru akan berkurang pahala puasanya, apalagi sampai terjatuh kepada dosa besar, ya. Puasa tapi masih berriba, puasa tapi masih namimah, puasa tapi masih mempraktekan riba, ya. Masih makan harta anak yatim, ya, atau memakan harta orang lain dengan zalim dan yang lain sebagainya. Maka inilah kesimpulan puasa, dia meninggalkan yang halal ketika selain bulan puasa dan diharamkan ketika bulan puasa, yaitu tadi pembatal puasa. Dan dia meninggalkan yang memang jelas-jelas haram pada bulan puasa kayak itu atau selain bulan puasa. Inilah puasa yang sempurna. Inilah puasa yang sempurna. Qala wa li hadza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dalam perkataan dusta tadi, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan bahwa dia meninggalkan makannya dan minumnya. Ini yang menunjukkan bahwasannya perbuatan-perbuatan yang haram dan perkataan-perkataan yang haram masuk dalam hal ini. Qaulaz zur mencakup seluruh perkataan yang haram. Al-amalu bihi, beramal dengan az-zur, dengan kedustaan dan ya, kebatilan, maka ini termasuk seluruh perkara berupa perbuatan yang haram. Ini kesempurnaan daripada ibadah puasa. Ya. Qala fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lainnya, laisa as-siyamu min at-ta'ami wasy-syarabi wa innamas-siyam min al-laghwi wal-rafats. Bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum. Ini bukan puasa yang hakiki. Ya. Wa inna siyam, maka tetapi yang namanya puasa itu yang hakiki, ya, min al-laghwi wal-rafats, yaitu dari perbuatan yang sia-sia dan juga dari perkataan kotor, ya, perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan kotor. Ini berarti apa? Bukan berarti seorang, ya sudahlah, saya meninggalkan perkataan kotor, meninggalkan perbuatan yang sia-sia saja, ya. Kalau makan dan minum, nggak apa-apa. Ini ya hadisnya, bukan. Maksudnya apa? Puasa yang hakiki bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Namun apa? Puasa yang hakiki, dia meninggalkan makan dan minum, meninggalkan pula al-laghu wa rafas, perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian jadi kesimpulannya apa? Bahwasanya puasa tadi akan menjadikan seorang muslim itu terlatih untuk meninggalkan perkara-perkara yang rendahan, perkara-perkara yang hina berupa kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Kemudian faedah yang ke-9, di dalam puasa itu adalah motivasi bagi seseorang untuk menghiasi diri dengan adab dan akhlak yang mulia dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan adab dan akhlak yang tercela, seperti berdebat, ya, bermusuh-musuhan, ya, dan setiap sifat-sifat yang tercela lainnya. Dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni ra'un sha'im. Maka apabila ada seorang yang mencela orang yang berpuasa tadi atau hendak mengajaknya berkelahi, maka hendaknya dia mengatakan, saya adalah seorang yang berpuasa. Ya. Ini akhlak yang mulia. Jika ada orang yang cari masalah, ya, bukan kemudian dilayani, namun kemudian disampaikan, saya adalah seorang yang berpuasa. Ini bukan suatu kelemahan, mengatakan saya adalah seorang yang berpuasa. Ini justru suatu kekuatan, di mana dia memiliki kekuatan iman, yang kemudian menjadikan orang yang memiliki kekuatan iman tadi menghindarkan diri dari perkara-perkara rendahan, menghindarkan diri dari melayani orang-orang jahil, orang-orang yang tidak bertindak berdasarkan ilmu, ya, yang ingin mengajak berkelahi, mengajak berdebat, ya, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak bertindak dengan ilmu mengenai adab Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63, mengenai sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji, yang Allah cintai, yaitu apa? Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil mengajak bicara mereka, yaitu dengan kejahilan mereka, dengan kejahilan orang yang jahil tadi, ya, apabila diajak bicara oleh orang jahil, maka ibadur rahman qalu salama, akan mengatakan perkataan yang selamat, ya, tidak mengatakan semisal dengan apa yang dikatakan kepadanya, dikatakan oleh seorang yang jahil tadi, ya, mengatakan perkataan yang tidak ada dosa padanya, ya, saya sedang berpuasa, ya, maaf, ya, saya tidak bisa melayani, atau kemudian apa, menghindar, ya, mengatakan perkataan-perkataan yang baik, ya, ini yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika puasa khususnya, yaitu bimbingannya katakan innim ru'un sha'im, sungguh saya adalah seorang yang sedang berpuasa. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita ucapkan, innim ru'un sha'im, ketika sedang berpuasa. Ya, adapun dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya, kita bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang selamat yang lainnya. yang pasti ini sifat yang ibadur rahman, ketika ada orang yang mengajak berbicara dengan pembicaraan yang kasar, memancing emosi, dan bahkan mungkin ingin mengajak berkelahi, katakan perkataan yang selamat, tidak ada dosa padanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ya. Bersikaplah toleran, pemaaf, dan perintahkanlah dengan perkara yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya. Kalau ada orang pada bulan puasa masih mengajak ribut, ini orang jahil. Orang yang tidak bertindak dengan ilmu, tapi bertindak dengan kebodohan. Ya. Maka, perintah Allah Subhanahu wa taala, "A'rid 'anil jahilin." Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, tinggalkan saja orang-orang yang jahil. Maka ini faedah yang bisa diambil oleh seorang yang berpuasa, akan melatih dirinya untuk menghiasi diri dengan adab dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ke-10, bahwasanya puasa adalah latihan untuk membiasakan diri supaya bisa bersabar. Ya. Karena kan sudah kita bahas, puasa termasuk kesabaran. Bahkan ini sebagai faedah tambahan yang belum kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Maksudnya beliau berkata, "Syahrus sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin shaumud dahri." Bulan yang kesabaran, dan 3 hari pada setiap bulan, yaitu bulan-bulan yang lainnya, adalah puasa dahr, puasa yang terhitung sebagai seorang yang berpuasa untuk seluruh zaman, yaitu apa, untuk setiap harinya, itu sebagai seorang yang berpuasa apa, setiap harinya. Ya, itu maksudnya apa? Syahrus Shabr, puasa pada Syahrus Shabr, bulan Ramadan. Jadi ini maksud dengan Syahrus Shabr apa? Bulan kesabaran, bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan ditambah puasa 3 hari pada setiap bulan, bulan Syawal, ya, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, ya, bulan Muharram dan yang lain sebagainya, 3 hari setiap bulannya, itu sebagai seorang yang berpuasa pada setiap hari, ya, sepanjang tahun. Intinya apa? Intinya di sini Rasulullah SAW menamakan bulan puasa dengan apa? Syahrus Shabri. Ini zahir dari baris ini, bahwasannya puasa adalah bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Jadi bukan cuma ungkapan ulama saja. Ini adalah sabda Nabi SAW, bahwasannya puasa Syahrus Shabri, bulan kesabaran. Dan pada bulan puasa ini memang terkumpul 3 jenis kesabaran yang sudah kita ketahui. Kesabaran untuk melakukan amalan soleh dan meninggalkan kemaksiatan, yang kedua dan yang ketiga yaitu bersabar ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ya, ketika seorang yang tentu saja pada setiap harinya bahkan mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya dan dia harus bersabar, ya. Ya, di sini pada bulan ini hendaknya dia menekankan dan memaksakan dirinya untuk bersabar. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ke-11, pada ibadah puasa seorang terlatih untuk menjalankan perkara-perkara yang wajib, ya, yang diperintahkan kepada dirinya, dan kemudian menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah yang nafilah, dengan ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Dan juga dia akan berusaha untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang, yang haram, ya, dan seluruh perkara-perkara yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Wasilah-wasilah kemaksiatan dijauhi. Ini oleh seorang yang berpuasa. Dan apabila kita melihat kepada kenyataan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, maka yang seperti ini jelas nampak ya pada keumuman kaum muslimin, pada keumumannya ya, berusaha untuk menjalankan kewajiban, banyak-banyak menjalankan perkara yang sunnah, dan berusaha untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang tercela, dari perkara-perkara kemaksiatan. Hanya saja waliyadzubillah pada zaman ini ya, kemaksiatan dimudahkan ya dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Di setiap rumah ada televisi-televisi yang dipertontonkan di situ aurat-aurat perempuan ya, yang didengarkan di situ dendangan-dendangan lagu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara perempuan yang mendayu-dayu dan yang lain sebagainya ya, dimudahkan pada zaman sekarang ini. Namun secara keumuman ya lebih penting, ya lebih baik keadaannya daripada keadaan di luar bulan puasa. Tapi ada saja orang-orang yang aneh, yang nyeleneh. Bulan puasa masih banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersemangat untuk menjalankan perkara yang wajib apalagi perkara yang sunnah. Ada saja seperti ini, tapi ini jarang. Ya. Dan dalam kaidah dinyatakan an-nadirullah hukmalahu, yang namanya yang sesuatu yang jarang terjadi ini tidak diberikan hukum yang menyeluruh padanya ya. Ini cuma orang yang nyeleneh saja, tidak mempengaruhi, tidak menjadikan hukum. Asalnya bahwasanya orang-orang kaum muslimin pada bulan Ramadan adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap ini karena dia apa? Lain sendiri daripada keumuman kaum muslimin. La hukmalahu, tidak dihukumi dengan hukum apa-apa. Tidak mempengaruhi hukum secara keumuman. Lalu mengapa bisa terjadi yang seperti ini? Mengapa kemudian kaum muslimin pada bulan Ramadan betul-betul bersemangat untuk mengajarkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah? Tidak lain dikarenakan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya bulan Ramadan tersebut adalah bulan dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan pada bulan tersebut dibelenggu syaitan-syaitan seluruhnya, kecuali yang diperkecualikan tadi, yaitu apa? Syaitan yang merupakan korin daripada setiap insan ya, dan juga masih ada hawa nafsu pula. Nah, maka ini faedah dari puasa pada bulan Ramadan, menjauhkan seseorang dari keharaman ya, dan juga menjadikan seorang bersemangat untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban serta ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian yang ke-12, puasa akan mengajari kepada seseorang untuk disiplin dan tertib dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya sehari-hari ya, dan juga mengajarkan kepadanya untuk bisa memanfaatkan waktu yang dia jalani dengan seluruh perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Maka seorang yang berpuasa itu adalah orang yang paling bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Itu orang yang berpuasa. Ya. Berarti kan dari semenjak munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari, seorang yang berpuasa berusaha untuk selalu berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berada dalam keadaan beribadah, salat, membaca Al-Qur'an ya, kemudian berzikir dan amalan-amalan yang lainnya yang wajib ataupun yang sunnah ya. Ataupun kalau saja dia tidak berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berada dalam keadaan memperkuat dirinya untuk beribadah. Apa itu? Tidur ya. Tapi tidur seperti apa yang dihitung ibadah? Apakah seluruh tidurnya orang yang berpuasa dihitung ibadah? Tidak. Tidur yang diniatkan memang tadi sebagai sarana untuk memperkuat diri, mengembalikan kekuatan energi seseorang untuk bisa beribadah lagi. ya. Ini saya sudah sampai, saya tidur dulu lah. Ya, sudah banyak beraktivitas, sudah banyak beribadah, saya tidur dulu. Nanti setelah ini, ya, atau supaya setelah ini, setelah saya tidur ini, saya bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga ibadah. Yang tidur yang seperti ini ibadah pada bulan puasa ataupun selain bulan puasa. Ini adalah ibadah ketika seorang niatnya tidur seperti ini. Ini pentingnya niat. Sekali lagi kita sudah pernah mempelajarinya, namun sekarang kita tekankan lagi, ini pentingnya niat. Ya. Seorang kalau tidur karena memang cuma ngantuk, saya tidur, ya, dapat pahala? Tidak. Ya. Tapi kalau dia hadirkan dalam hatinya, saya tidur ini supaya nanti bisa bangun sholat malam misalnya. Saya tidur ini nanti supaya saya ketika bangun bisa membaca Al-Quran. Karena tadi ini lagi membaca Al-Quran kok ngantuk misalnya. Nah yang seperti ini dihitung sebagai ibadah. Kemudian ataupun sekedar apabila dia tidur ya dikarenakan kelelahan, ya kemudian dia ingin menjaga puasanya agar puasanya ya tidak kecapean dan tidak kesusahan, itu pun juga termasuk sesuatu yang mendukung ibadah. Itu apa? Ibadah puasa itu sendiri. Maka insya Allah dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah yang selanjutnya itu yang ke-13. Puasa adalah sebagai bentuk usaha untuk menguatkan jiwa seorang mukmin supaya dia mau berinfak, bersedekah, ya, dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, dan juga supaya bisa menahan diri dari mengganggu orang lain, dan juga jangan sampai bersikap kasar, ya, dan juga supaya seorang itu peduli kepada keadaan saudara-saudaranya atau keadaan kerabat-kerabatnya dan berusaha untuk menunaikan hak-hak mereka, ya, menunaikan hak-hak mereka untuk diberikan nafkah misalnya, atau diberikan ya apa-apa yang mereka butuhkan untuk kehidupannya. Maka seorang yang berpuasa akan berusaha untuk membantu saudaranya membutuhkan dengan apa yang dia mampu, semampu dia, ya, dengan materi kah itu, atau kemudian paling tidak dengan dukungan moral atau dukungan moral, ya, berusaha untuk menyabarkan saudaranya yang misalnya tertimpa musibah, ya, menghiburnya dan lain sebagainya. Ini keadaannya seorang yang berpuasa. Dan patut untuk diperhatikan bahwasanya orang-orang yang merupakan kerabat itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seseorang. Ya. Jadi seorang yang berpuasa itu memang dia biasanya bersemangat untuk bersedekah, berinfak, ya, memberikan kebutuhan bagi orang-orang yang miskin. Ya. Namun yang menjadi kaidah itu apa? Hendaknya dia mencari orang-orang terdekat dulu. Kalau ada orang-orang yang memang dekat hubungan kerabatnya, hubungan nasabnya, ya, maka ini lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan infak, sedekah, hadiah, dan yang lain sebagainya. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-75, ya, dan juga sekaligus ayat pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, bunyinya sama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya. Dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, memiliki hubungan kekerabatan, sebagian mereka itu lebih memiliki hak kepada sebagian yang lainnya, ya, lebih berhak yaitu untuk mendapatkan kebaikan, ya, lebih berhak untuk membela juga dan yang lain sebagainya, lebih berhak daripada orang-orang yang bukan atau tidak memiliki hubungan kekerabatan. Fi kitabillah, ini di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran termaktub yang seperti ini. Ya. Maka ini adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya orang-orang yang memiliki kekerabatan adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dan pertolongan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabda biman ta'ulu." Dan mulailah dengan infakmu, ini yang dimaksud, mulailah dengan infakmu biman ta'ul, dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, keluargamu sendiri. Ya, jangan sampai berinfak banyak ke orang lain, keluarga sendiri kekurangan, ya. Kerabatnya sendiri yang dekat pun kekurangan. Makanya seperti ini adalah sikap yang salah. Seorang yang berusaha memberikan kebaikan kepada orang yang jauh, hubungan kekerabatannya kemudian acuh kepada orang-orang yang dekat hubungan kekerabatannya. Maka anaknya seorang memulai, ya, ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan perkara kebajikan, membantu, mulailah dengan orang-orang yang dekat. Ini untuk mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ke-14, ya, dalam ibadah puasa tersebut seseorang dilatih untuk membaca Al-Quran Al-Karim dan mentadabburi Al-Quran tersebut sepanjang malam dan sepanjang siang, ya, sepanjang malam dan juga tentu saja pada waktu-waktu yang dimungkinkan pada saat siang hari. Yang lebih utama adalah pada malam hari, dikarenakan pada malam hari, ya, itulah waktu di mana Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermudharasah, mempelajari kembali dan mengingat-ingat kembali lafaz-lafaz Al-Qur'an, saling membacakan Al-Qur'an, ya. Maka inilah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihissalam, mereka membacanya pada malam hari, ya. Namun kemudian bukan berarti pada siang hari dikosongkan dari membaca Al-Quran. Jika seorang memiliki waktu untuk membaca Al-Quran, maka ambillah Al-Quran tersebut. Ya, maka pada saat Ramadan seperti ini, hendaknya dekatkan Al-Quran pada jangkauan kita, sehingga kita bisa mengingat, ya, untuk kemudian selalu membaca Al-Quran ketika ada kesempatan. Maka syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, inilah bulannya Al-Qur'an. Kalau pada bulan ini Al-Qur'an saja diatukan, dijauhkan, tidak dibaca, apalagi pada bulan yang lainnya. Maka inilah bulan untuk berkonsentrasi, ya, membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, membaca tafsirnya, ya, memahami makna kalamullah. Maka ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, inilah yang dilakukan oleh Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya Jibril bermurajaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an pada setiap bulan Ramadan itu satu kali khatam baca kepada Jibril oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibenarkan, ya, ataupun Jibril alaihi wasallam yang membacanya, ya. Namun pada tahun terakhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada puasa yang terakhir, Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya sebanyak 2 kali khatam. Dan demikian pula jadi contohkan oleh para as-salafus saleh rahimahumullah, ya. Contoh yang mereka benar, yang mereka beri betul-betul menakjubkan dan betul-betul pantas seperti kita katakan bahwa mereka orang yang bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Kalau kita luar baca-baca aja, tak bisa lah dikatakan seperti orang yang bersemangat membaca Al-Qur'an. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Mereka orang yang paling bersemangat membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, betul katakannya. Ini para salafus saleh. Secara satu sedikit mempelajarinya juga jarang, tidak tahu maknanya. Mengamalkannya lebih bersemangat untuk ya, membaca, menghafalkan, mengilmui dan mengamalkan Al-Quran. Terutama pada golongan-golongan disebutkan sebagian dari mereka bahkan sampai menghafalkan Al-Quran setiap hari satu kali. Setiap hari satu kali. Dan sebenarnya Syekh Sulaiman menyebutkan bahwasanya Sulaiman Abul Fayl menyebutkan maksudnya sebagian dari mereka meninggalkan majlis ilmu atau kemudian mempelajari hadis, ini tidak sahih. Dan mereka tetap lamban ini mempelajari itu alat-alat hadis, ya, taklim-taklim masih ada, tidak kemudian serta merta Quran dan terus saja, ya, ini tidak sahih. Ini tidak sahih dari asalaf soleh, mereka tetap juga dari ilmu yang lain juga dan juga mengingat-ingat hadis, menyebutkan hadis Rasulullah SAW dan mensyarahnya, ya. Dan tentu saja porsi yang lebih besar lah kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an, Allah Maha Esa. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang.